pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Selasa 10 Januari 2016 dibacakan Ardiansyah. Perangkat desa belum terima gaji jatah Oktober hingga Desember 2016, gaji anggota dewan lancar. Dua kecamatan krisis air, pipa PDAM rusak akibat gempa Pijai. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, pasca gempa yang melanda Kabupaten Pidijaya, jaringan pipa distribusi air dari PDAM Tirta Krung Merdu Pidijaya atau Pijai rusak di sejumlah titik. Akibatnya suplai air ke pelanggan di Kecamatan Merdu dan Merah Dua terputus. Warga setempat mengeluh, sudah satu bulan kawasan Merdu dan Merah Dua mengalami krisis air bersih. Warga yang menjadi pelanggan PDAM di dua kecamatan ini mengaku maklum dengan kondisi pipa yang rusak akibat gempa, sehingga suplai air melalui jaringan pipa menjadi terhenti. Namun para pelanggan juga meminta tanggung jawab perusahaan daerah untuk tetap menyuplai air dengan mobil tangki secara rutin. Karena PDAM bukan hanya menjual barang berupa air bersih, tapi juga punya tanggung jawab menyediakan jasa penyuplaian air kepada pelanggan. Ini merupakan hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang. Warga yang menjadi pelanggan PDAM mengaku selama satu bulan terakhir terpaksa mengangkut air dari sungai guna memenuhi kebutuhan air untuk MCK, sementara untuk air minum dan memasak, pelanggan terpaksa membeli air isi ulang. Menurut mereka, PDAM tidak bisa disamakan dengan warga biasa yang bukan pelanggan PDAM dalam mendapatkan layanan penyediaan air bersih, karena ketika mendaftar sebagai konsumen, warga membayar biaya yang diwajibkan perusahaan, sehingga perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak konsumen. Sudarlun, karena defisit atau kekurangan anggaran, pemerintah Kota Lok Semawe hingga kemarin belum juga membayar jerih jatah Oktober hingga Desember 2016 untuk seluruh aparatur di 68 desa. Sementara gaji seluruh anggota dewan sepanjang 2016 dan 2017 lancar, tidak terimbas oleh defisit anggaran tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Lok Semawe tidak membayar jerih atau gaji seluruh aparatur di 68 gampung jatah triwulan keempat Oktober hingga Desember 2016 karena defisit anggaran. Gaji aparatur dan operasional gampung triwulan keempat dengan total 5,5 miliar rupiah itu akan dibayar pada tahun 2017. Sejumlah aparatur gampung mengatakan hingga kemarin belum mendapat kepastian kapan gaji jatah triwulan keempat 2016 dibayar. Menurut mereka, awalnya sempat beredar informasi bahwa jerih tersebut dibayar pada 2017, namun hingga 9 Januari 2017 mereka belum juga menerima informasi pembayaran jatah 3 bulan pada tahun lalu. Sudarlun, jumlah anggaran pendidikan Aceh pada 2017 yang diusul tim anggaran pemerintah Aceh dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan pelafon prioritas sementara 2017 nilainya mencapai 2,704 triliun rupiah. Ini merupakan anggaran yang terbesar dari pos anggaran yang terdapat dalam RAPBA 2017. Dari total anggaran pendidikan tersebut, senilai 1,556 triliun akan digunakan untuk belanja tidak langsung, di antaranya gaji guru PNS 1,145 triliun dan tambahan penghasilan bagi guru 421,3 miliar rupiah. Sisanya 1,125 triliun lagi digunakan untuk belanja langsung, yaitu belanja berbagai program dan kegiatan pendidikan usulan dari kabupaten kota maupun provinsi. Wakil Ketua DPRA Irwan Johan setelah membaca dokumen KUAPPAS 2017 yang disampaikan TAPA kepada Banggar DPRA akhir tahun lalu mempertanyakan penggunaan dana pendidikan dari pos belanja langsung atau publik sebesar 1,125 triliun itu. Sepertinya lebih banyak untuk pembangunan fisik. Ia mencontohkan untuk pembuatan pagar sekolah, Favin Blok, rehab dan ruang kelas baru serta gedung baru dan laboratorium. Sedangkan untuk peningkatan SDM guru dan murid, pelajar dan siswa sekolah, alokasi anggaran, program dan kegiatannya masih sedikit. Sudarlun, keberadaan sejumlah tambang galian C yang berada di sepanjang pegunungan dari Neuheun hingga Kerung Raya diduga sebagai penyebab banjir bandang yang melanda kawasan Ujung Bate, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar Sabtu kemarin. Dugaan tersebut disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Muhammad Nur. M. Nur mengatakan banjir bandang yang menerjang sejumlah kampung di Kecamatan Masjid Raya diduga dipicu oleh dua hal, yaitu akumulasi air dalam jumlah besar akibat hujan deras sehingga turun ke pemukiman warga, serta keberadaan galian C yang telah merusak alam sehingga hilangnya populasi pohon sebagai serapan air. Ia menyebutkan keberadaan galian C di kawasan Ujung Bate sudah dimulai sejak 2005 saat masa rehab dan rekonstruksi pasca tsunami hingga saat ini, sehingga tanah menjadi gundul yang menyebabkan kawasan itu mudah terkena banjir bandang serta pemukiman warga di kawasan itu juga terancam longsor. Menurutnya saat ini sebagian besar bahan material tanah dan batu untuk sejumlah proyek di Banda Aceh dan sekitarnya memang dikeruk dari pegunungan kawasan Ujung Bate hingga Kerung Raya. Akibat saat ini beberapa bukit yang terdekat pemukiman warga tampak semakin curam akibat dikeruk. Menanggapi bencana banjir bandang itu, WALHI meminta pemerintah Aceh dan Polda Aceh agar dapat turun tangan memeriksa keberadaan galian C tersebut, sehingga akan diketahui apakah tambang itu dilengkapi izin resmi galian, izin amdal, izin rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan atau RKL, RPL, serta meminta pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk moratorium galian C. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, anggota DPRK Banda Aceh, Irwan Syah ST meminta Pemko Banda Aceh dalam hal ini pelaksana tugas wali kota Banda Aceh agar dapat melakukan penyedotan sedimentasi dalam jaringan drainase di dalam kota. Hal tersebut untuk menghindari banjir karena saat ini Banda Aceh sedang dilanda musim penghujan. Irwansa mengatakan dalam beberapa hari terakhir sejumlah ruas jalan utama maupun jalan gampung di Banda Aceh sempat digenangi air akibat curah hujan yang tinggi dan terus turun. Genangan itu karena sejumlah drainase tidak mampu menampung air hujan sebab telah dipenuhi sedimentasi lumpur. Ia meminta Pemko Banda Aceh menurunkan mobil sedot sedimentasi agar mengelilingi kota menyedot beberapa drainase yang selama ini sedimentasinya sudah tinggi. Sedangkan sejumlah kawasan yang belum memiliki jaringan drainase, ia meminta agar segera diprogramkan dalam tahun ini. Salah satunya dengan memanfaatkan dana desa pembangunan infrastruktur tersebut. Sudarlun, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar akan melayani penerbangan ketiga rute baru, yakni Bandung, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Singapura pulang pergi. Dengan penambahan ini diharapkan semakin bertambah wisatawan ke Aceh dari dalam maupun luar negeri. General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda, Surahmat, menyampaikan hal tersebut ketika menjawab tribunews.com atau grup Serambi minggu kemarin. Seperti diketahui, Bandara SIM yang memiliki runway 3.000 meter dan bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 dan 77 itu selama ini melayani penerbangan Medan, Batam, dan Jakarta PP. Sedangkan untuk rute luar negeri hanya ke Kuala Lumpur dan Penang, Malaysia, di samping juga melayani penerbangan jamaah umrah menggunakan pesawat Garuda ke Jeddah, Arab Saudi, dan tentunya penerbangan haji saat musim haji setahun sekali. Selain akan mengembangkan penerbangan ketiga rute tersebut, dua hari lalu Surahmat mengatakan pihaknya juga terus meningkatkan pelayanan guna mendukung destinasi wisata halal di Aceh. Salah satunya melakukan sertifikasi halal bagi seluruh tenan makanan dan minuman di area bandara. Pihaknya juga akan terus melakukan pembenahan di area bandara, seperti penambahan garba rata dan juga ruang VIP. Pihaknya melakukan pembenahan dan pembangunan dan pengembangan ini dengan Pemda. Sudarlun, lama tak terdengar komplotan maling kembali beraksi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Aksi komplotan maling dengan cara memecahkan kaca mobil itu berhasil menguras uang 30 juta rupiah milik salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Abdia, Zulkarnaini SE. Anggota DPRK Abdia, Zulkarnaini SE mengatakan peristiwa tersebut terjadi hari Minggu siang kemarin di dalam kompleks perkarangan Masjid At-Taqwa Blang Pidi. Ia mengaku baru mengetahui saat masuk ke dalam mobil ketika menghidupkan mobil, tiba-tiba tangannya berdarah terkena bongkahan kaca. Selanjutnya ia melihat ke belakang, ternyata tas berwarna merah yang biasa dibawanya sudah tidak ada lagi. Awalnya Zulkarnaini tidak memprediksi uang yang dibawanya itu akan hilang dan berpikir pecahan kaca yang mengenai tangannya hanya ulah seorang yang tidak bertanggung jawab yang melemparkan batu hingga mengenai kaca mobil jenis Toyota Yaris berwarna orange tersebut. Ia berpikir tidak mungkin terjadi di perkarangan masjid. Menurut Zulkarnaini, uang sebesar 30 juta itu akan diserahkan untuk operasional perusahaannya karena ingin berangkat ke Banda Aceh terkait pemanggilan pelaksana tugas Gubernur Aceh untuk membahas polemik RAPBK 2017. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 10 Januari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, foto juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.